Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Ikhwafidin a'azakumullah, sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwasannya kita di dalam mengamalkan Islam bertumpu kepada apa yang telah dijelaskan, dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya Islam yang benar adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan bisa diterima oleh setiap hamba Allah dimanapun ia berada. Tidak mengenal ia orang Arab atau orang Ajam, orang di luar Arab. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah, hidayatu taufik, maka ia bisa menerima Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, manakala penyakit yang ada di dalam hatinya ini terus membesar, penyakit yang ada di dalam hatinya ini semakin kronis, maka ia akan sulit untuk menerima al-haq. Wal'iyadhu billah. Karenanya, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab, adalah Islam yang mengajarkan tentang berbagai sisi kehidupan, mengajarkan tentang bagaimana kita harus bersikap lemah lembut, dan bagaimana pula kita harus bersikap tegas ketika menghadapi sesuatu yang akan mengancam keselamatan akidah, manhaj, akhlak kita. Semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita harus berhati-hati dari berbagai fenomena yang ada sekarang ini yang ingin mengaburkan tentang ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Ajaran Islam yang memang bersendikan kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbagai upaya mereka, berbagai kekuatan mereka kerahkan, dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh beberapa orang di Indonesia dibiayai secara besar-besaran oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang kafir. Tujuannya dalam rangka untuk menghentikan laju perkembangan kaum muslimin yang berpegang kepada Al-Quran was sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Mereka terus berupaya dari mulai menghembuskan tuduhan Wahabi, yang tuduhan ini pun sebenarnya tidak tepat, karena mereka menuduh seseorang Wahabi yang sebenarnya orang tersebut mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu ayahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya tuduhan itu jangan Wahabi, Muhammadi. Karena mengikuti ajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan tuduhan ini adalah tuduhan yang jelas merupakan bentuk propaganda kebencian terhadap orang-orang yang berada di atas as-sunnah. Kebencian terhadap orang-orang yang ingin menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebuah penghinaan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang memang di dalam hatinya ada penyakit. Contoh kasus misalnya, pernah di salah satu Facebook yang diungkap oleh seorang Islam liberal, berpemahaman Islam liberal, menyandingkan wanita yang berhijab, berpakaian hitam, di sampingnya ada karung sampah. Ini merupakan bentuk pelecehan di salah satu status Facebooknya. Maksudnya untuk mensejajarkan wanita-wanita mukminat yang ingin menutup auratnya, mereka lecehkan dengan seonggok sampah yang dibungkus dengan plastik hitam. Ini salah satu dari bentuk mengolok-olok terhadap kaum mukminat. Maka hal-hal yang demikian adalah sesuatu yang harus kita perhatikan dengan baik, bahwasannya di sekitar kita memang banyak musuh-musuh sunnah, musuh-musuh agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang membungkus segala sesuatunya dengan penamaan Islam itu, Islam ini, dan seterusnya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, kita tunjukkan apa yang mereka tuduhkan itu adalah sesuatu yang dusta. Apa yang mereka tuduhkan adalah sesuatu yang salah. Seakan-akan kalau orang berkopiah putih, berjenggot, berjubah, kemudian tidak memiliki kelemah lembutan. Buktikan dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan tindakan kita. Dan kita pun akan mendapatkan bayan bukti orang yang selama ini menghasung, mempromosikan Islam yang ramah, Islam yang lemah lembut, Islam yang penuh kesetiakawanan, solidaritas. Kita akan menemukan bukti ternyata mereka hanya bisa berbicara. Kita lihat ketika mereka kumpul di satu tempat, ternyata mereka satu dengan lainnya melakukan tindak kekerasan. Ya, jangan jauh-jauh lah. Yang selalu menyuarakan Islam ramah, Islam anti radikal, Islam anti kekerasan. Ternyata ketika muktamar berantem. Kita buktikan bahwasannya selama ini yang apa mereka tuduhkan terhadap kita, terhadap orang-orang yang mencintai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita buktikan dengan perilaku kita. Kita buktikan dengan amaliyah perbuatan kita. Bahwasannya tuduhan kita ini keras, kasar, radikal, dan seterusnya, embel-embel yang negatif, kita buktikan dengan akhlak yang karimah. Melalui perilaku kita sehari-hari, tutur kata kita, ini tantangan tersendiri dan ini merupakan sesuatu yang harus kita wujudkan. Oleh karena itu, perbanyak kita mempelajari din, memahami din, amalkan. Faham agama, sedikit ilmu, ada hadis Nabi SAW yang sudah kita fahami, amalkan. Satu hadis, oh ini kita dapatkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat membagikan marak, kuah masakan ke tetangga. Amalkan hadis itu. Sederhana Islam itu. Dapat satu hadis difahami baik, pemahamannya benar, amalkan. Dapat satu hadis, amalkan. Dapat satu ayat, amalkan. Sederhana Islam itu. Sederhana. Tidak perlu dengan istilah-istilah yang bulat, yang memusingkan. Esoterus, eksoteris, indigen, apa itu. Yang kenyataannya mereka sendiri tidak mengamalkan. Tokoh pluralis. Tokohnya pluralis. Yang katanya harus toleran terhadap Yahudi Nasoro. Ketika putrinya menikah dengan seorang Yahudi, dia tidak terima. Tokoh pluralis, liberalis. Tidak terima. Ketika anak putrinya mengajukan ini nama calon suaminya, ternyata seorang Yahudi. Tidak terima. Maka sudah meninggal orangnya. Sudah meninggal orangnya. Jangan dikira masih gentayangan. Sudah meninggal. Ini menunjukkan bahwasannya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan, sederhana saja. Kita belajar agama, kita amalkan. Kita dapat satu hadis, kita amalkan. Insyaallah ilmu yang demikian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan, kita dakwahkan. Tidak bisa kita dakwahkan dengan lisan kita, dakwahkan dengan tulisan. Tidak bisa kita menulis, cari buletin majalah. Wah, ini terbit majalah baru. Nulis tidak bisa, bicara tidak bisa, ya sudah. Majalah baru berapa sih harganya? Asyariah. Hah? 13 ribu. Selisih sedikit dengan pulsa 10 ribu. Kalau beli pulsa 10 ribu bisa, satu bulan 4 kali, maka seharusnya dana untuk dakwah, dana untuk menyebarkan nilai-nilai agama yang jelas tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sudah jelas. Maka dana itu lebih mudah lagi seharusnya kita untuk mengeluarkannya. Kalau kita, HP kita kehabisan pulsa, kita bingung cari pulsa, maka seharusnya kita mulai bingung ketika majalah tidak terbit-terbit. Ini apalagi yang harus saya dakwahkan. Seharusnya begitu. Ya, manakala kita berdakwah secara lisan pun tidak bisa, atau belum mampu, ya, berdakwah secara tulisan pun mungkin belum bisa, ya, belum mampu, memiliki keterbatasan, maka ada buletin al-ilmu, ada majalah syariah, majalah qudwah, majalah yang diterbitkan oleh Ahlus Sunnah. Buletin Yuk Ngaji. Tebarkan, sebarkan, sebarkan. Ini salah satu bentuk kita untuk melawan opini yang berkembang di masyarakat. Yang berkembang di masyarakat. Kalau kita diam, nas'alullah salamah wal afiyah, umat akan digiring ke pemahaman-pemahaman yang mereka maui. Oleh karena itu kita harus banyak berbuat. Selain memberikan contoh, teladan, baik dalam tutur kata dan perbuatan, kita pun aktif menyebarkan buletin, menyebarkan ajakan Yuk Ngaji, dengan buletinnya, menyebarkan majalah dan seterusnya. InsyaAllah. Dana yang antum infakkan di jalan Allah akan berbuah. Satu majalah yang antum berikan kepada seseorang, kemudian seseorang tertarik, simpati dengan dakwah ini, kemudian bahkan ikut di dalam dakwah ini, pahalanya akan terus mengalir. Antum ikut akan mendapatkan pahala dari orang yang sudah mendapatkan hidayah ini. Sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat ringan sekali, mudah sekali dakwah itu. Ad-dinu yusr, agama ini mudah. Mudah, tinggal kemauan kita, semangat kita, hirs kita, ya, yang harus terus menerus kita jaga. Ya, untuk terus berdakwah, berdakwah, berdakwah, berdakwah. Mengajak satu demi satu. Ya. Sehingga mau ta'lim, sehingga mau membaca risalah, tulisan dari para asatidah, dari para ulama yang mungkin sudah diterjemahkan. Maka itu yang bisa kita perbuat. Belajar, beramal, berdakwah. Pegang ilmunya, fahami ilmunya, amalkan ilmunya, dakwahkan ilmunya. InsyaAllah. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah kita akan berbuah. Dakwah kita akan memberikan maslahat yang sedemikian besar kepada kaum muslimin, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kepada lingkungan sekalipun, segenap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar-benar harus kita perhatikan. Ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Yang tidak, saya tunda. Kami pendatang di lingkungan orang awam, bagaimana sikap kami ketika diminta ta'awun materi atau non-materi untuk kegiatan hari raya seperti HUT RI, perayaan lomba dan lain-lain? Apakah boleh ikut dengan niat memperbaiki hubungan agar tidak dicap Islam Arab? Sesuatu yang salah jangan ditunaikan. Sesuatu yang tidak ada dasar, dalil, tidak ada tuntunannya, jangan kemudian kita menunaikannya. Ketika kita ingin memperbaiki hubungan agar tidak dicap sebagai Islam Arab, perbaiki hubungan dari sisi-sisi yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Masih banyak. Bukan sekedar untuk nyumbang HUT RI saja. Nyumbang HUT RI berjuta-juta, kalau perilakunya jelek tetap akan dikatakan, oh itu loh, Islamnya enggak benar. Kan begitu. Tapi kalaupun kita tidak menyumbang, karena memang itu sesuatu yang tidak diajarkan, tidak ada tuntunannya. Kalaupun kita tidak menyumbang, kita memperbaiki hubungan dengan masyarakat sekitarnya dengan dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lain itu apa? Bila bertemu, memberi salam. Karena yang demikian ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masak, diperbanyak kuahnya. Masak soto, diperbanyak kuahnya. Kalau soto banyak dagingnya, bukan soto. Iya. Coba tanya ke Pak Darno. Soto Pak Darno itu dagingnya sedikit saja, kuahnya yang banyak. Ya, soto Bangkong nih. Ya. Perbanyak sudah. Memberi soto. Ya. Kita yang biasanya mungkin masak satu panci, kita bikin jadi dua panci. Hanya memperbanyak air kok. Dan itu yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak berat kita memperbanyak air. Perbanyak, kemudian satu mangkok, satu rantang, kita berikan ke tetangga kita. Hari ini tetangga sebelah kanan, ya. Besok hari kita masak pecel, tetangga sebelah kiri. Besok lusa lagi, tetangga depan. Besok lusa lagi, tetangga belakang. Insya Allah kita tidak rugi. Bahkan beruntung. Karena sudah menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa sih susahnya memberi? Tidak susah. Jangan membayangkan memberi sesuatu yang kita sulit untuk menjangkau karena biayanya terlalu tinggi. Tidak. Memberikan semangkuk kuah, sayur, semangkuk sayur, semangkuk soto. Enggak akan kemudian orang terima langsung disiramkan ke kita. Enggak. Justru orang itu akan bilang, aduh terima kasih. Karena orang menyadari semangkok soto itu bukan semangkoknya, tapi perhatian kita kepada dirinya. Perhatian kita kepada tetangga. Kan orang memberi mangkok itu kan tidak semata-mata memberi menilai dari pemberian benda zat atau benda yang kita berikan. Tapi orang itu pun menilai, oh demikian perhatiannya, demikian senangnya dia berhubungan, bergaul, bertetangga dengan kita, dengan kami. Kan begitu. Ini ada tuntunannya, sunnahnya. Ini yang diamalkan. Jangan nunggu 17 Agustus. Sebelum 17 Agustus kita bagi-bagi uang. Kalau ada. Kan begitu. Sedekah. Jadi jangan nunggu ditagih. Jadi sebelum ditagih kita sudah membiasakan. Ada anak tetangga, sini nak. Beri roti lah. Insya Allah anak akan bercerita. Kamu kok jajan? Oh ya dikasih. Sama Ami Ahmad. Sama Om Ahmad. Kan begitu. Tidak usah menunggu. Kita ditagih. Datang panitia pembangunan masjid. Jangan ditunggu. Lampu masjid putus. Segera belikan oleh kita. Tanpa harus meminta dari kotak infak. Kan begitu. Ini ya, bentuk-bentuk amaliyah yang harus kita tunjukkan. Ya, yang harus kita tunjukkan. Ketika saat-saat ada momentum-momentum yang momentum tersebut, peringatan-peringatan ataupun apa yang tidak selaras dengan tuntunan sunnah, kemudian kita berlepas diri, orang tidak akan kemudian menuduh kita macam-macam. Karena selama ini kita peduli ke masjid, kerannya macet, kita belikan keran yang baru, listriknya belum bayar, kita bayari, lampunya putus, kita belikan yang baru. Ketika ada acara-acara yang menyelisih syariat, kemudian kita tidak datang, orang tidak akan curiga. Jadi diimbangi dengan amal-amal kebaikan. Ya. Ikhlaskan apa yang kita perbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka untuk syiar Islam, dalam rangka untuk mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ya. Jadi ya. Kita terus aktifkan amaliah-amaliah itu. Ya. Orang enggak akan curiga, mencurigai kita. Karena apa? Karena jadwal ronda kita ada. Ronda jam 12, kita datang jam 11. Ronda sampai jam 4, kita tepati. Kita berusaha. Sesuatu yang tidak menyelisihi syariat, kita tunaikan. Insya Allah, apa yang kita lakukan, ya, sesuatu yang akan menjadikan masyarakat itu menilai positif kepada kita. Jadi intinya berbuatlah, beramallah, ya, perilaku-perilaku kita sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak sekali tuntunan keseharian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian. Ya. Dalam keseharian. Ya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit. Nabi jenguk, Nabi tengok. Padahal ayah si pemuda Yahudi ini luar biasa permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditengok pemuda Yahudi ini, didakwahi oleh Nabi, diajak untuk berislam. Sampai akhirnya si pemuda ini memandang kepada ayahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pemuda Yahudi ini untuk memeluk Islam. Si pemuda Yahudi ini memandang kepada ayahnya. Kemudian ayahnya ini, si ayah pemuda Yahudi ini mengatakan, ikuti apa yang dinyatakan oleh Abu Qasim. Akhirnya pemuda Yahudi ini masuk Islam, kemudian meninggal dunia. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menebarkan Islam kepada siapapun, mengajak berislam dengan Islam yang benar kepada siapapun. Nah, ini yang semangat ini yang harus kita tangkap, semangat ini yang harus kita amalkan di dalam keseharian kita. Jadi agar tidak dicap Islam Arab, kita mengamalkan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Tunjukkan bahwa berislam itu tidak semata-mata dengan pakaiannya, tidak semata-mata rajin ke masjid. Tunjukkan orang yang rajin ke masjid itu rajin juga membantu fakir miskin, rajin juga menjaga kebersihan lingkungan, rajin juga membina anak-anak, mengajari anak-anak membaca Al-Quran dan seterusnya. Apakah jin di Indonesia telah disepakati diterima oleh pemerintah kita? Bagaimana kondisi terakhir sepak terjang jin? Jin saya enggak tahu. Jin jaringan Islam Nusantara telah disepakati diterima oleh pemerintah. Ini pun masih baru pernyataan-pernyataan sepintas. Baru pernyataan-pernyataan sepintas. Namun yang sudah sekarang coba diwujudkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah mencoba mengetengahkan pelajaran agama yang inklusif, yang toleran, yang damai, yang ramah, yang itu. Ini sudah mulai diambil untuk menjadi kurikulum. Dulu sempat ada buku pelajaran yang kemudian ditarik karena diprotes. Karena ada yang protes, katanya ini ajaran Wahabi, kan begitu. Sehingga ditarik oleh pemerintah. Nah, sekarang pemerintah mencoba untuk membuat kurikulum seperti itu. Harus hati-hati kita. Harus hati-hati anak-anak kita. Karena halus sekali penyampaian untuk Islam toleran. Itu halus sekali. Sehingga terbentuk tasamuh bainal adyan. Tasamuh bainal adyan. Kita ya tepos luiro gitu loh. Tenggang rasa. Toleran. Terhadap agama lain. Ini yang berbahaya. Ya. Dan yang pemahaman seperti ini sudah jadi korban toh, di sebuah kota, seorang anggota Banser sampai kena bom ketika sedang menjaga gereja. Mohon nasihat terkait bertetangga dengan orang awam, di situ ada mahad ahlus sunnah. Ya seperti tadi, bertetangga dengan orang awam, ajari mereka Islam. Melalui apa kita mengajarkan mereka Islam? Melalui perbuatan kita. Melalui dakwah lisan kita kalau kita mampu. Melalui dakwah tulisan kita. Ajari tetangga kita cara berislam yang benar. Minimal dengan perbuatan kita, dengan tutur kata kita, minimal. Ya. Kalau kita tidak bisa mendakwahi secara lisan tetangga kita, minimal dengan perbuatan kita. Jangan diri kita jadi kasus, waliyadzubillah. Sehingga tetangga menilai negatif. Jangan sampai yang demikian ini. Ya. Kalau mau menyampaikan, kami tidak bisa memberi sumbangan untuk 17 Agustusan. Sampaikan secara baik dan santun. Ini ada uang, datang panitia 17-an. Ini ada uang, 1 juta rupiah. Tapi saya tidak untuk panitia 17-an. Ini untuk kas RT saja ya. Misalnya Pak RT yang datang. Pak RT ini kas RT saja. Tapi jangan digunakan untuk yang ini. Kira-kira akan menolak atau tidak? Ya. Insya Allah tidak menolak. Gitu. Jadi alihkan anggaran itu. Ya. Jadi banyak inilah banyak. Dari perilaku kita juga tunjukkan dengan cara yang baik. Jadi mahad ahlus sunnah di situ harus sosialisasi yang baik. Ya. Santrinya jangan sampai mengganggu bertetangga. Ya. Jangan sampai santri-santrinya keliaran, mengganggu tetangga. Ya. Apalagi sampai ayam tetangga hilang. Ya. Jangan sampai. Harus benar-benar. Ya, insya Allah kalau para santrinya ahlus sunnah, insya Allah tidak demikian. Tapi kan bisa saja seseorang kemudian menuduh, bisa. Mencurigai, bisa. Don-don semacam ini dihapus dengan perilaku kita, perbuatan kita, tutur kata kita, keseharian kita. Ini yang sebenarnya akan menjadikan dakwah bisa diterima. Orang mungkin awalnya akan kaget melihat kita, tapi setelah kita perilakunya, oh ternyata kok lain. Jadi simpati, simpati, jadi empati, kemudian jadi tertarik ikut dakwah kita. Wallahu a'lam bissawab. Apakah pernyataan Said Aqil Sirat tentang Islam yang cocok di Indonesia adalah Islam Nusantara, bukan Islam Arab, termasuk menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau orang Arab? Wallahu a'lam. Yang jelas kita harus mencermati pernyataan-pernyataan, bukan hanya Said Aqil Sirat, banyak orang dari kalangan pluralis, liberalis, sekularis yang mengusung ide-ide seperti ini, yang mengusung ide-ide, pemikiran-pemikiran seperti ini. Ini hanya satu atau dua saja, yang lainnya masih banyak, masih banyak. Mereka sudah punya universitas, para Madinah. Belum nanti yang dari kampus-kampus yang memang sengaja mereka susupi. Liberalisme, pluralisme, sekularisme bahkan banyak diajarkan. Bahkan di sebuah universitas Muhammadiyah, di sebuah kota. Para mahasiswa S1 di Fakultas Ilmu Agama Islamnya, mereka dikuasai oleh kelompok liberalis ini, pemikiran liberalis ini. Ini yang mengkhawatirkan. Anak-anak salafiyin sebagaimana anak-anak yang lain sering bermain bergabung dengan anak-anak di lingkungan mereka. Namun terkadang karena sibuknya si abah, maksudnya ayahnya ini, menuntut ilmu atau mencari ma'isyah, membuat perhatian terhadap si anak sedikit berkurang. Sehingga terkadang si anak agak nakal dan kurang beradab. Sehingga terkadang muncul ucapan orang-orang, padahal bapaknya senang ngaji, tapi anaknya kok nakal. Bagaimana menghadapi kejadian di atas? Ya ini salah satu yang harus kita benahi. Salah satu yang harus kita benahi, kita benar-benar perbaiki. Jaga anak-anak kita. Jaga anak-anak kita. Ya tapi saya sibuk bekerja. Tidak ada alasan sibuk bekerja, tidak ada alasan kemudian mencari ma'isyah. Yang jelas, bagaimana caranya memanage waktu sehingga anak-anak kita bisa terpantau, terawasi, terkontrol perilakunya dengan bergaul dengan siapa mereka. Ini yang harus dijaga. Kerjasama para aba, ummahat dalam hal ini. Maka di beberapa tempat para asatidah menganjurkan untuk mendirikan semacam pondok-pondok, tempat-tempat belajar, rumah-rumah belajar, agar anak-anak terawasi di situ. Agar anak-anak terawasi di situ. Ada seorang ustadz guru pengajar yang mengawasi anak-anak. Sekolah sehari di situ, pagi di pondokan, sore dijemput, ya. Malam abahnya sudah pulang, bisa diawasi terus demikian. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai ini menjadi celah untuk kemudian timbul perkataan-perkataan yang tidak baik. Oleh karena itu ta'awun, ya, ta'awun di antara kita untuk membenahi sistem pendidikan kita, membenahi pondok kita, rumah belajar kita, ya, benahi sehingga kemudian anak-anak dari kalangan salafiyin khususnya bisa menjadi anak-anak yang benar-benar beradab, benar-benar dia senang kepada ilmu, dan kemudian perilaku dan tingkah lakunya benar-benar terkontrol, terawasi. Ini tanggung jawab kita semua. Anak-anak ikhwan yang lama mondok, terkadang ketika pulang ke lingkungan rumah, dia tidak bisa bergaul dengan baik, pendiam, dan kadang tidak mau salam. Kalau tidak kita yang memulai memberikan salam, bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya dinasehati. Dinasehati. Siapapun. Kita sebagai ayah mengetahui anaknya seperti itu, nasihati. Kalau datang, salam. Ya. Ya. Begitu juga disampaikan kepada pengajarnya di pondok. Ustaz, ini anak saya kok pulang salam saja tidak terucap misalnya. Nanti biar ketika di pondok, ya, ustaznya bisa mendidiknya lebih baik. Jadi harus ada komunikasi antara orang tua dengan para pengurus, pengajar di pondok, apa yang kurang pada diri anak, ya. Kemudian juga disampaikan kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada pengajarnya, sehingga bisa timbal balik. Ya. Jadi diperhatikan yang seperti ini. Ini deteksi awal, deteksi awal. Kalau di pondok, pastilah sudah sering diajari salam. Tapi kadang-kadang, pribadi anak ada yang pemalu. Ya, seperti ini, ada yang pendiam. Nah, tinggal bagaimana memotivasi kita. Dari segi keilmuan, dia sudah paham sebenarnya. Mestinya sudah paham. Mestinya. Tapi kadang-kadang dari segi amalia, ini yang harus kita dorong. Yang harus kita dorong. Samalah seperti kita. Ngerti, mengerti keutamaan tahajud. Kan begitu. Tapi kan kadang-kadang kita sendiri misalnya masih berat untuk tahajud. Kan begitu. Sama. Ya. Dalam beberapa amal mungkin dalam tataran pemahaman dia sudah paham. Keutamaannya salam. Harusnya mengucapkan salam dan seterusnya. Tetapi ketika begitu amalia, ini ada hambatan-hambatan. Ini yang harus kita dorong. Ini yang harus kita perbaiki. Gitu. Jadi antara aspek pemahaman dengan aspek, ya, perilaku, ya, kalau di istilah pendidikan, antara aspek kognitif dengan aspek motorik, ini harusnya selaras. Harusnya selaras. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Ya. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Segala kekurangan, keterbatasan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.